بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwat aliman azinallahu yakum, kita lanjutkan insyaallah pembacaan kitab Ithaful Qari bi Ta'liqat ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Kita masuk di bab yang baru. Qala al-Imam Syekh Shalih bin Abdullah Fauzan hafizahullah, al-imanu bil masihid dajjal, beriman dengan al-masihid dajjal. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wal imanu bil masihid dajjal ay min usuli ahli sunnati wal jamaah, diantara prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Al-iman bil masihid dajjal, mengimani terkait al-masihid dajjal. Ya. Ya, ini Rasulullah SAW mengkabarkan akan munculnya dajjal di akhir zaman, yang mana kata Syekh Hafizahullah, wa huwa rajulun min bani Adam. Dajjal adalah seorang dari keturunan Adam. Yakhruju fil Yahudi, dia keluar di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Wayatsba'uhul Yahudu, dan dia diikuti oleh banyak orang-orang Yahudi. Dajjal pengikutnya banyak dari kalangan orang-orang Yahudi. Wa huwal mahdiyul ladzi yantadhiruhul yahudu. Dan dajjal ini adalah imam mahdi yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi menunggu-nunggu imam mahdi yang akan membela mereka, yang akan menjadi pemimpin mereka, yang akan membantu mereka dalam berperang melawan kaum muslimin, yaitu dajjal. Li'annal mahdiya kullun yad'ihi, karena imam mahdi semua manusia, semua sekte itu mengaku-ngaku punya imam mahdi, punya pemimpin yang ditunggu-tunggu. Ya. Semua kelompok-kelompok mereka mengaku-ngaku menunggu-nunggu Imam Mahdi. Al-Yahud yad'unahu wa mahdiyuhum huwal masihud dajjal. Orang-orang Yahudi, mereka mengaku-ngaku punya Imam Mahdi, tapi mahdinya mereka itu adalah al-masihud dajjal, pendusta yang paling besar. Ya, dikatakan dajjal karena memiliki kedustaan yang luar biasa. Ya. Memiliki kedustaan yang sangat luar biasa, tipuan yang sangat luar biasa. Dan orang-orang Yahudi mengaku-ngaku punya Imam Mahdi. Mengaku-ngaku punya Imam Mahdi, yang mana ternyata ketika keluar adalah dajjal. Wa syi'atu yantadhirun al-mahdi al-mukhtafi fi sardab. Demikian juga orang-orang Syiah Rafidah, mereka juga nunggu-nunggu Imam Mahdi al-mukhtafi fi Sardab, yang bersembunyi di Sardab, nama daerah ya, di sekitar Irak. Bahwasanya orang-orang Syiah meyakini dari Sardab akan muncul Imam Mahdi. Ya, kama yaquluna min dzurriyyatil Husaini radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh anak keturunannya Al Husain radhiyallahu anhu. Wa ahlu sunnati wal jama'ati yantadhiruna al mahdi alladhi akhbaru anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihati al mutawatirati. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka menunggu-nunggu mahdi, tapi mahdi yang sesuai apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ini berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan prinsip. Dari prinsip disebutkan dalam hadis sahihah al-mutawatirah. Hadis-hadis sahihah yang mutawatirah, banyak sekali jalan-jalannya. Barakallahu fikum. Dalam keadaan apa? Ini yang benar terkait dengan Al-Imam Mahdi. Ya, di akhir zaman akan muncul dengan membawa akidah as-sahihah sebagaimana akidahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Sehingga ini yang diyakini ahli sunnah wal jamaah dalam hadis-hadis yang sahihah al-mutawatirah, yang sangat banyak jalan-jalannya, mutawatir fil makna. Dari segi makna banyak sekali jalan-jalannya. Wa huwa rajulun min baiti Rasulillah alaihi salatu wasalam min alil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah Imam Mahdi, ini adalah dari keturunannya ahli bait Rasulullah alaihi salatu wasalam. Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pihak Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Yakhruju fi akhir zaman, beliau keluar di akhir zaman, yubayyi'uhu al-muslimun, kaum muslimin membaiatnya. Ya. Kaum muslimin membaiat mereka, kemudian apa? Barakallahu fikum. Wa yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad fi sabilillah dipimpin Mahdi. Tayyib. Wa yamla'ul ardu 'adlan. Imam Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan, kemakmuran. Ya. Yang sangat luar biasa dari kemakmuran yang tidak pernah ada di zaman sebelumnya. Tayyib, wa yusalli bil muslimin, beliau mengimami kaum muslimin salat. Salat mengimami kaum muslimin. Ya. Tayyib, wa bainama hum kadzalik idh kharajal masihud dajjal. Ketika Al-Imam Mahdi sedang mengimami kaum muslimin, tiba-tiba ya muncul Masih Dajjal. Muncul Dajjal. Subhanallah. Ya. Fala yazalu al-muslimun fi ana'im minhu. Ya. Senantiasa kaum muslimin mendapatkan kesusahan-kesusahan dari Dajjal. Ya. Subhanallah. Kami sampai kaum muslimin mengalami kepayahan, kesengsaraan yang luar biasa. Enggak ada lagi makanan, enggak ada lagi, jangankan ini rumput-rumput enggak hidup. Rumput-rumput enggak ada yang hidup, apalagi mau tanam-tanaman, peternakan semuanya mati semuanya. Ya, biar satu tetes air dari langit tidak ada yang turun. Ketika kaum muslimin tidak mau beriman dengan Dajjal. Sampai-sampai ya kaum muslimin mengalami kesengsaraan, sampai Rasulullah SAW mengatakan wama ta'amuhum. Ketika Rasulullah SAW ditanya wama ta'amuhum hina idzin, wa Rasulullah SAW, terus apa makanannya kaum muslimin ketika itu? Rasulullah SAW menyatakan ya ta'amuhum ta'amu ahli sama, makanannya mereka adalah makanan penduduk langit. At-tasbih ya wa takbir ya wa tahlil ya apa yajri alaihim majra ta'am, makanannya penduduk langit ini para malaikat, yang para malaikat itu makanannya adalah tasbih, takbir, tahmid yang mengalir pada mereka sebagaimana mengalirnya makanan, sampai akhirnya mereka apa bisa tercukupi kekuatannya untuk bertahan hidup Karena enggak ada makanan yang bisa dimakan sebagaimana biasa. Jadi kaum muslimin mengalami kepayahan, kesengsaraan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena tidak mau beriman dengan Dajjal. Berbeda kalau ada orang yang mau beriman dengan Dajjal. Dajjal mendatangi satu kaum, memanggil mereka untuk beriman. Ternyata apa? Mereka mau beriman. Akhirnya mereka mendapatkan apa? Makanan. Karena Dajjal punya gunung-gunung roti. Ya, Dajjal juga punya ya, air minum, sungai-sungai yang sangat mengalir deras. Ya, sementara kaum muslimin biar satu tetes air dari langit enggak turun. Karena tidak beriman. Sehingga mereka ya, fala yazalul muslimun fi ana'in minhu. Kata Syekh Hafizahullah, manusia kaum muslimin senantiasa mengalami kesengsaraan luar biasa karena sebab Dajjal. Hatta yanzila Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Ya, sampai kemudian turun Nabi Isa ibn Maryam. Ya, fahunaka masihani, sehingga di sana ada dua al-masih, memiliki gelar apa? Al-masih. Yang pertama masihu ad-dalalati, ya, masih tapi yang dalalah, yang sesat. Wa dajjal, ya, al-masih ad-dajjal, yang membawa bendera kesesatan, mengajak kepada kesesatan, kekufuran. Yang kedua, Masihul Hidayati, masih yang membawa petunjuk. Ya, masih yang membawa apa? Hidayah, yakni Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Tayyib. Jadi, ketika Nabi Isa ibn Maryam turun ke dunia, ya, maka beliau pun mengejar Dajjal dan membunuh Dajjal. Ya, sampai di Babulut, kemudian apa? Dibunuh, Dajjal meleleh seperti garam ketika terkena air. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur terkait kisah ini. Qala hafizahullah taala, fal masihu dajjalu summiya bil masih li sur'ati sayrihi fil ard. Ya. Kenapa Dajjal disebut al-Masih? Kenapa Dajjal disebut al-Masih? Karena li sur'ati sayrih, karena lajunya berjalannya dia. Ya. Cepatnya dia dalam berjalan di dunia ini. Tayyib. Li annahu yuhayyi Allahu lahu min al-asbab ma yumakkinuhu min sur'ati sayr fil ardi. Allah azza wa jalla persiapkan untuk Dajjal berbagai macam sebab yang memungkinkan dia sangat cepat di dalam berjalan di muka bumi. Ya, sangat cepat berjalan di muka bumi. Sehingga dikatakan Al-Masih Dajjal. Al-Masih kenapa? Karena sur'atihi fil ard. Lajunya dia di dalam berjalan di bumi ini. Tapi untuk apa dia berjalan ke sana kemari? Lil adza wal syarri wal fitnah. Ya, karena untuk mengganggu manusia, karena untuk ya memfitnah manusia, untuk menyesatkan manusia. Ya, subhanallah, sampai beliau atau Dajjal dalam keadaan apa? Hampir mayoritasnya, kebanyakan atau sangat banyak manusia yang akhirnya terfitnah dengan Dajjal karena fitnahnya sangat dahsyat, luar biasa. Ya. Summiya bid-dajjal minad dajjali. Dinamakan Dajjal dari kata Dajjal. Ya. Wa huwal kadzib, yaitu dusta. Ya, dikatakan dengan Dajjal di tasdid jinnya itu sebagai bentuk sigha mubalaghah, bentuk penandesan. Kenapa? Karena Dajjal huwal mubalagh atau mubalighu fit tajalli. Dajjal dikasih tajdid di dalam huruf jimnya karena dia sangat mubalagh, sangat berlebihan, luar biasa dalam al-Dajjal, dalam ad-Dajjal, dalam berdusta. Dia bilang ini surga padahal ini neraka. Ya, dia mengaku dirinya Tuhan, Rabbul Alamin. Ya. Dia mengaku dirinya penguasa alam semesta. Berarti dustanya luar biasa. Ya, Dia mengaku membawa api, ya, padahal ternyata itu surga, apinya Dajjal. Dia mengaku membawa air, ya, dia mau membawa neraka, padahal itu ternyata surga. Ya, dia mengaku membawa surga, padahal itu adalah neraka. Ya, dustanya sangat luar biasa. Sehingga dikatakan Dajjal karena dia adalah orang yang paling besar kedustaannya. Ya, li'annahu kadzdzab, karena dia sangat pendusta. Hatta innahu yad'i annahu Allah. Sampai dia mengaku dirinya adalah Allah. Karena dia bisa menghidupkan orang mati. Ya, kemudian dia bisa menumbuhkan tanam-tanaman subur, menjadikan buah-buahannya berlimpah. Ya, barakallahu fikum, dalam keadaan apa? Yaftatinun nasu bisababihi. Akhirnya banyak sekali manusia yang terfitnah karena sebab kedustaan Dajjal. Illa man tsabbatahullah, kecuali orang-orang yang Allah beri keteguhan. Ya. Wa ma hu jannatun wan nar. Surga punya Dajjal punya surga dan neraka. Ya, tapi ternyata surganya hakikatnya adalah nerakanya Allah. Barang siapa yang masuk ke surganya Dajjal, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, barang siapa yang masuk ke nerakanya Dajjal, maka dia ada masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ya'malu khawariqa, dan dia memiliki keluar biasaan. Memiliki apa? Kalau orang sebagian orang bilang kesaktian, ya. Keluar biasaan yang tidak sewajarnya. Ya. Wa hiya khawariqu syaitaniyah laisat karamatin. Tapi itu adalah keluar biasaan dari syaitan. Dari setan. Bukan karomah sebagai wali Allah. Ya, wa innama hiya khawariqu syaitaniyah, tapi keluar biasaan yang dibantu oleh syaitan. Yujrih Allah 'ala yadi lil fitnati. Allah perjalankan melalui tangan Dajjal berbagai macam keluar biasaan. Ya. Sebagai bentuk fitnah, ujian. Buat siapa? Buat manusia semuanya. Ibtila'il ibad. Untuk memberikan cobaan kepada para hamba. Nah. Jadi ini di antara fitnahnya Dajjal dalam hadis yang panjang. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan atau memiliki kitab risalah khusus terkait masalah ini. Masya Allah, bagus untuk dibaca. Dajjal itu betul-betul memiliki fitnah yang sangat luar biasa mengerikan. Ya, sampai-sampai ya Rasulullah SAW menyebutkan, ya, ma min nabiyyin illa anzara ummatahu minal masih dajjal. Tidaklah ada seorang nabi kecuali nabi-nabi tersebut mengingatkan akan bahaya al-masih dajjal. Ya, akan bahayanya apa? Dajjal. Padahal dajjal itu turunnya di umat terakhir, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena fitnahnya sangat luar biasa. Ya, para anbiya, para rasul mengingatkan umat mereka dari fitnahnya Ad-Dajjal. Fa khatarahu syadidun, bahayanya luar biasa. Ya. Walidzalika hadzarat minhu al-anbiya, sehingga para nabi semuanya mengingatkan terkait Dajjal. Wa aktsaru man hadzar minhu nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling banyak mengingatkan Dajjal adalah Nabi kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dalam keadaan apa? Beliau mengingatkan tentang bahayanya Dajjal. Ya, wa amarna an nasta'idza min fitnatihi fi salatina. Ya, dan beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk minta perlindungan kepada Allah di setiap sholat-sholat kita fit tasyahudi, setelah tasyahudil akhir, tasyahud terakhir. Ya, untuk apa? Berlindung dari fitnahnya Dajjal. Rasulullah SAW mengajari kita doa. Ya, haitsu tasta'idzu billahi min arba. Tasta'idzu billahi min arba. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari empat hal. Ya, berlindung kepada Allah dari empat hal. Yang pertama, ya, min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri, dari azab kubur. Ya, yang ketiga, wa min fitnati, ya, wa min fitnati al mahya wal mamat, dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Dan yang terakhir, wa min fat, wa min fitnati, wa min syarri fitnati al masihi ad dajjal, dari kejelekan fitnahnya al masih ad dajjal. Masya Allah ya, sampai kita disuruh berlindung untuk menjaga diri kita dari dahsyatnya fitnah ad-dajjal, karena fitnahnya sangat luar biasa sampai banyak manusia tidak mampu menghadapi fitnah tersebut, dan banyak yang terfitnah ya menjadi kafir beriman dengan dajjal. Ya, Rasulullah SAW sampai apa? Memperingatkan kepada kita untuk membaca doa. Bahkan sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan wajibnya membaca doa ini. Karena perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari empat perkara. Berlindung dari empat perkara. Dari ya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ini perkara yang sangat luar biasa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Ya, kemudian yang terakhir, wa min syarri fitnatil masihi dajjal, dan dari kejelekan fitnahnya al-masih ad-dajjal. Taib. Khata liman azanallahu yakum. Dan ini menunjukkan apa? Fitnahnya sangat luar biasa. Qala, kata beliau hafizahullah, wa fitnatuhu ya akbaru fitnatin tajri ala wajhil ardi. Fitnahnya dajjal itu fitnah yang paling besar, yang paling mengerikan. Tidak ada fitnah yang lebih di bawah daripada ini. Ya, ala wajhil ardi, di muka bumi yang paling mengerikan fitnahnya al-masih dajjal. Aliyazubillah. Hadza huwa al-masih dajjal. Yaitu fitnahnya al-masih ad-dajjal. Ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan di antara asbab ya dinamakan sebagai al-masih dajjal, ya, karena ya dajjal ini mamsuhul ain juga. Karena mamsuhul ain. Apa itu mamsuhul ain? Terhapus satu matanya. Mata sebelah kanannya. Ya. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, innahu a'war. Fa inna rabbakum laisa bi'awar. Sungguhnya dia itu buta mata sebelah, mata yang kanan. Ya, ka'ina bin tawfiyah, seperti anggur yang keriput, seperti zabib. Matanya, ya, dalam keadaan apa? Dia mamsuhul ain, terhapus mata yang sebelah kanannya, awar, buta sebelah, sehingga dikatakan al-masih juga. Ya, khata liman azanallahu yakum, dalam keadaan apa? Ini fitnah yang paling besar yang dibawa oleh dajjal di muka bumi. Wa bainama huwa kadzalik qadhayaqal muslimun wa adzahum. Ya, tatkala seperti itu dan kaum muslimin ya afan, dan dia telah membuat susah kaum muslimin. Dajjal menyengsarakan kaum muslimin. Wa adzahum, ya, mengganggu kaum muslimin. Wa mtahanahum, ya, kemudian apa? Membuat ujian buat mereka. Subhanallah. Ya, sehingga ketika dajjal membuat kesengsaraan sekian lama di muka bumi. Ya. Sampai-sampai kaum muslimin banyak sekali yang terfitnah. Ya, wa idza bil masihi Isa bin Maryam yanzil minas sama, tiba-tiba turun Nabi Isa bin Maryam dari atas langit. Ya. Kenapa? Karena Nabi Isa itu beliau masih hidup, ya, dan beliau ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Nah, dan Nabi Isa nanti di akhir zaman akan turun ke dunia. Ya. Bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ya, mutahhiruka minal ladzina kafaru. Wahai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkan kamu. Ya, wafat di sini bukan wafat meninggal dunia, tapi ditidurkan. Ya. Kemudian apa? Warofiuka ilayya, dan engkau akan aku angkat kepadaku, kata Allah. Nabi Isa diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit. Ya, jadi Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh, tidak meninggal dunia sebagaimana pengakuan sebagian manusia. Ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah orang-orang Yahudi itu membunuh Nabi Isa. Tidaklah orang-orang Yahudi mensalib Nabi Isa. Ya, sebagaimana pengakuan mereka. Walakin syubbiha lahum. Tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya. Kemudian yang disalib itu Nabi Isa. Ya. Wa ma qataluhu yaqina. Orang-orang Yahudi pun tidak merasa yakin kalau itu adalah Nabi Isa. Ya. Cuma orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya, jadi disalibnya Nabi Isa, kemudian Nabi Isa ya menurut mereka, mereka mengatakan Nabi Isa disalib, kemudian meninggal dunia di kayu salib dan seterusnya, ini dusta. Yang benar Allah Azza wa Jalla sebutkan apa? Allah mengangkat Nabi Isa ke atas ya, langit, ditidurkan di sana, kemudian ya Nabi Isa diturunkan kembali. Ya, Allah akan turunkan beliau ke dunia di akhir zaman. Adapun yang dibunuh itu adalah orang yang syubbiha lahum, yang diserupakan dengan Nabi Isa, ya, dan orang Yahudi yang menyalib, yang membunuhnya pun dia tidak, mereka tidak yakin kalau itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, karena cuma orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Baik, jadi Nabi Isa nanti di akhir zaman akan turun kembali ke dunia, ya. Fayatulubu Dajjal, lalu beliau mencari Dajjal, wayaktuluh, lalu membunuh Dajjal. Afan, wayaktuluh, membunuh Dajjal di Babul Lut. Ya, dikejar, sampai akhirnya apa? Ya, sampai baru dilihat saja Nabi Isa, baru melihat Dajjal, pandangannya Nabi Isa, Dajjalnya sudah meleleh. Dalam satu riwayat, meleleh seperti apa? Seperti garam yang kena air. Ya, kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mati Dajjal. Ya, yang sebelumnya kaum muslimin mengalami kesengsaraan luar biasa, setelah Nabi Isa membunuhnya, yurihul muslimin minhu, ya, Nabi Isa membuat kaum muslimin istirahat dari kejelekan Dajjal. Ya, wa yatawallal amru wa ya'dilu fil ardi, kemudian Nabi Isa memegang ya urusan kaum muslimin, memberikan keadilan di muka bumi. Ya, wayaksiru saliba, Nabi Isa kemudian menghancurkan kayu-kayu salib yang disembah oleh manusia. Ya, sebagian manusia menyembah kayu salib. Ya, Nabi Isa enggak ridho itu sebagai bentuk peribadatan kepada salib, akhirnya dihancurkan oleh Nabi Isa nanti di akhir zaman. Wayaqtulul khinzira, beliau membunuh babi-babi. Wala yabqa dinun illa dinul Islam. Tidak ada yang beliau, tiada lagi yang tersisa di agama di muka bumi kecuali hanya agama Islam. Ya, wa taqtulul yahudiyatu wan nasraniyatu. Kemudian beliau membatalkan semua agama Yahudi, agama Nasrani, wa adyanul kufri. Agama-agama kufur semuanya dalam keadaan apa? Diperangi oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Wala yabqa illa al-Islam. Tidak lagi tersisa kecuali hanya agama Islam. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wasalam, beliau ya la yaqbalul jizyata, beliau tidak menerima jizyah. Ya, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih menerima jizyah. Kalau ada orang Nasrani, orang Yahudi, orang musyrikin mau beragama seperti agamanya, silakan, tapi harus bayar jizyah, upeti, tahunan. Dibayarkan. Ya, harus dibayarkan, tiap tahun membayar jizyah. Tayyib, sebagai tanda takluk, sebagai tanda terhina dalam Islam. Tayyib, ini Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi Isa AS ketika turun di dunia nanti di akhir zaman, beliau tidak menerima jizyah. Yang ada harus diperangi. Kalau tidak mau berislam, diperangi oleh Nabi Isa AS. Ya, tidak ada lagi ajaran Yahudi, Nasrani, semuanya enggak boleh. Ya, salib-salib dihancurkan. Ya, kemudian apa? Babi-babi dibunuh. Ya, wa yahkum bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beliau berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yakunu tabi'an lahu, sehingga Nabi Isa pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, li'annahu la nabiyya ba'da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal masih innama yanzilu tabi'an li rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Isa al-Masih alaihissalam itu turun ke dunia sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakiman bi syari'atihi syari'atul Islam, beliau berhukum dengan syariat Nabi Muhammad, syariat Islam. Hadza huwa ma yakun fi zuhurid dajjal, ya yakun min zuhurid dajjal wa min nuzulil Isa. Ini apa yang akan terjadi nanti dari munculnya Dajjal akhir zaman? Ya, demikian juga setelah itu muncul turun Nabi Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam. Masyaallah, dan ini diantara prinsip ahli sunnah yang wajib kita imani. Ya, mengimani kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, terkait turunnya Nabi Isa nanti akan dibahas di bab sesudahnya, dan juga yang di bab ini turunnya Dajjal atau munculnya Dajjal. Ya, kenapa? Karena Dajjal ini adalah fitnahnya yang sangat luar biasa. Ya, tapi insyaallah Dajjal akan dibunuh oleh ya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa sumiya Isa Masihan kil ilai annahu yamsau dha al-ahati fa yabra'u bi idznillah. Dikatakan Nabi Isa sebagai Al-Masih, ya, ada yang mengatakan karena dia akan menghapus zal'ahah, ya, orang yang memiliki penyakit lalu jadi sembuh bi idznillah ta'ala. Hadza min mu'jizatihi alaihi salatu wassalam, di antara ini adalah di antara mukjizatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, annahu yamsahu biyadihi 'alal a'ma wal abras wal akmah. Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengusap dengan tangannya orang yang buta dari lahir. Ya, dari lahir sudah buta. Kalau mau dibawa di dokter kecil kemungkinan, enggak mungkin bisa sembuh. Tapi sama Nabi Isa cuma diusap, yamsah. Melihat lagi. Ya, orang yang abros, orang yang apa? Kulitnya putih, yang enggak mungkin bisa sembuh. Ya, penyakit apa ya? Budo ya. Begitu. Nabi Isa usap, yamsah, sembuh. Ya, atau lah yang abros, yang botak, enggak ada rambut, biar satu licin pelontos. Ya, diusap begini, sembuh, tumbuh rambutnya lagi. Ya, fayazulu maraduhu, hilang penyakitnya. Bimas hajihi, dengan usapan-usapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, walidhalika sumyal masih bimakna al-masih. Sehingga ini dikatakan al-masih, ya, dalam artian apa? Beliau mengusap apa orang-orang yang sakit, ya, kecuali akan sembuh bi'idnillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, naqtabi bihadzal qadar. InsyaAllah kita lanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.